Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-khamisu izdira'un nasi. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar, adab mudarris. Dan beliau juga masih berada dalam pembahasan mengenai adabuhu fi nafsihi, yaitu adab seorang pengajar pada dirinya sendiri. Kemudian di sini al-khamisu beliau memasuki pembahasan perkara kelima yang dapat merusak keikhlasan seorang mudarris. Perkara kelima yang dapat merusak keikhlasan seorang pengajar. Apakah perkara tersebut yaitu izdira'un nasi, yaitu meremehkan manusia. Kemudian beliau melanjutkan, al-khamisu izdira'un nasi, perkara kelima yang dapat merusak keikhlasan seorang pengajar, yaitu meremehkan manusia. Apa yang dimaksud dengan meremehkan atau izdira'? Ay ihtiqaruhum walistihza'u bihim. Yaitu seorang pengajar itu merendahkan orang lain, dan juga mengolok-olok orang lain. Wal mudarrisu bihukmi mihnatihi, dan seorang pengajar itu berdasarkan profesinya, yaitu seorang yang mengajarkan ilmu, wa tarbiyatihi, dan juga hakikat bahwa profesinya itu adalah untuk mendidik. Yajibu an yakuna ab'adan nasi an hadhil khoslatid zamimati. Ya, yajibu an yakuna ab'adan nasi an hadhil khoslatid zamimati. Maka seorang pengajar, ya berdasarkan profesinya dan juga hakikat profesinya yang berupa pendidikan, itu wajib menjadi orang yang paling jauh dari tabiat yang tercela ini, yaitu tabiat suka merendahkan, meremehkan, mengolok-olok orang lain. Seorang pengajar, seorang ustadz, itu harus menjauhkan diri atau harus menjadi yang paling jauh dari tabiat yang tercela ini. Mengapa? Fa innahtiqarat talibi, ya fa innahtiqarat talibi, karena merendahkan pelajar, ya misalnya ketika mengajar kemudian merendahkan muridnya. Wassukhriyata minhu, ya kemudian merendahkan pelajar tersebut amama zumala'ihi, di depan teman-teman belajarnya. Jadi mungkin ada pelajar yang tidak paham, ya, kemudian sulit memahami, kemudian seorang ustadz itu merendahkannya dan mengolok-olok pelajar tersebut di depan teman-temannya di dalam majelis ilmu. Khuluqun dhamimun, itu adalah perangai yang tercela. Ya, fa innahtiqarat talibi wassukhriyata minhu amama zumala'ihi khuluqun dhamimun. Karena merendahkan pelajar dan mengolok-olok pelajar tersebut di hadapan kawan-kawannya, itu perangai yang tercela. Wa tasarrufun qabihun, dan itu juga merupakan perilaku yang buruk. Kemudian beliau melanjutkan, yughiru sadrat talibi ala ustadhihi. Dan perangai tersebut, yaitu suka merendahkan atau juga mengolok-olok muridnya, itu dapat mengobarkan api kemarahan dalam dada murid tersebut. Yang dapat mengakibatkan kemarahan dari murid tersebut, kemarahan kepada siapa? Kepada ustadznya. Karena secara umum, seorang pelajar, seorang murid, kemudian jika dia keliru, kemudian dicela, diolok-olok di depan kawan-kawannya, itu sama saja mempermalukan dan juga menjatuhkan martabat dari murid tersebut. Maka konsekuensinya, murid tersebut dapat menjadi marah kepada ustadznya. Kemudian, wayahrimuhu alintifa'a minhu. Kemudian, sifat tersebut, perangai tersebut, itu dapat menghalangi pelajar tersebut untuk mengambil manfaat dari ustadznya. Kalau seseorang sudah, seorang pelajar, seorang murid sudah merasa marah, sudah merasa tidak suka dengan ustadznya, karena sering dicela, diolok-olok, maka akan sangat sulit baginya untuk mengambil faidah ilmu dari ustadznya. Kemudian konsekuensi yang lain, wa sayusyarikuhu masya'irassakhati baqiyatu zumala'ihi. Nah, dan ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan perasaan marah yang tadi sudah dirasakan oleh pelajar yang diolok-olok dan direndahkan tadi, itu juga dapat dirasakan, ya, yushariku, ya, akan berserikat, akan sama-sama merasakannya, teman-temannya yang lain yang ada di kelasnya, ya, atau ada dalam majelis ilmunya. Karena secara umum, walaupun seseorang itu bukan menjadi yang direndahkan atau menjadi yang diolok-olok, tapi melihat perangai ustadznya yang ternyata suka mengolok-olok dan merendahkan muridnya. Ya, maka murid-muridnya yang lain itu berpikiran bisa jadi ya, nanti akan ada masanya giliran saya. Maka perasaan tidak suka, ya, perasaan marah tersebut itu dapat dirasakan oleh teman-temannya yang lain juga. Ya, maka kalau sudah marah juga akan sulit juga bagi murid-muridnya untuk mengambil ilmu dari ustadznya. Wahada amrun mahsusun. Dan ini adalah perkara yang jelas nyata. Ya, nyata bahwa kita kalau seorang ustadz atau seorang ustadz itu kalau mempermalukan, mengolok-olok, merendahkan muridnya akan menumbuhkan perasaan tidak suka. Dan perasaan tidak suka itu dapat menular ke teman-temannya. Dan juga kita dapati akhirnya sulit bagi murid untuk mengambil ilmu dari ustadznya tersebut. Maka seorang guru, seorang pengajar, seorang ustadz itu harus menjauhkan diri dari sifat merendahkan orang lain, ya, mengolok-olok dan meremehkan. Karena dikhawatirkan itu dapat merusak keikhlasan dari seorang pengajar. Kemudian bagaimana jika seorang pengajar itu sudah terlanjur memiliki perangai yang seperti itu, yang suka merendahkan, mengolok-olok muridnya di dalam majelis. Maka di sini disebutkan obatnya. Min adwiyati ihtiqarin nasi. Ya, min adwiyati ihtiqarin nasi. Di antara obat yang dapat mengobati sifat suka merendahkan manusia. Wa min adwiyati ihtiqarin nasi, dan di antara obat-obat yang dapat mengobati sifat atau perangai di mana seseorang itu suka merendahkan manusia, itu adalah tadabburu qawlihi ta'ala, yaitu merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, Ya, satu kaum itu kemudian merendahkan kaum yang lain. Di sini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman untuk merendahkan kaum yang lain. Kemudian asa an yakunu khairam minhum. Boleh jadi yang mereka rendahkan itu lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang merendahkan. Ya, boleh jadi yang ditertawakan, yang diremehkan, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan, menertawakan, dan meremehkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa qawlihi dan juga merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi ta'ala dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uba waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kalian itu dapat saling mengenal. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ya di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka di sini ya, kita dapat merenungkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Maka bisa jadi orang yang kemudian diremehkan, kemudian ditertawakan, diolok-olok, itu ternyata lebih bertakwa di sisi Allah dibandingkan yang mengolok-olok. Kemudian wa qawlihi ta'ala dan juga merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kalian mengatakan bahwa diri kalian itu suci. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang atau siapa orang yang bertakwa. Maka seorang pengajar, guru, atau ustadz itu jangan merasa dirinya itu paling suci. Lebih suci dibandingkan muridnya. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara mereka semua. Kemudian beliau melanjutkan di sini, ya warubbama kanal muhtaqaru athharu 'indallahi qalban. Ini sangat penting. Ya, bisa jadi kalau misalnya seorang pengajar itu merendahkan atau meremehkan muridnya. Nah, wa rubbama kanal muhtaqaru athharu 'indallahi qalban. Barangkali atau boleh jadi orang yang direndahkan, yang diremehkan itu di sisi Allah itu lebih suci hatinya. Bisa jadi, ya barangkali tadi muridnya itu tidak paham atau sulit memahami dan lain sebagainya, namun ternyata di sisi Allah itu hatinya lebih suci dibandingkan pengajarnya. Wa azka amalan, ya dan juga boleh jadi di sisi Allah itu amalannya dianggap lebih murni. Wa akhlasa niyatan, dan boleh jadi murid tersebut itu lebih ikhlas di sisi Allah dari sisi niatnya. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Pada safhata sittin wa khamsina, pada halaman 56. Kita kembali ke atas. Qala Ibnu Jama'ata, berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yaitu penulis dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau mengatakan, fal hadharal hadharo, maka waspadalah dengan sebenar-benar waspada min hadhihi sifatil khabithati, dari sifat-sifat yang sangat buruk ini. Wal akhlaqir radhilati, ya, wal akhlaqir radhilati, dan juga waspadailah dengan sebenar-benar waspada terhadap akhlak-akhlak yang rendahan ini. Itu tadi, suka merendahkan, ya, mengolok-olok, dan juga meremehkan orang lain. Fa innaha babu kulli syarrin. Karena sifat-sifat tersebut itu adalah pintu menuju segala keburukan. Kalau sudah meremehkan orang lain, mengolok-olok berarti merasa dirinya tinggi. Kemudian sombong. Dari situ muncul berbagai macam keburukan. Bal hiya syarru kulluhu. Bahkan sifat-sifat tersebut itu adalah keburukan seluruhnya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-Masdarus Sabiqu. Yaitu referensi yang sebelumnya berarti Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Safhata khamsina, pada halaman 50. Kita kembali ke atas. Wa kadzalika yahdharu minal akhlaqis safilati, ya, dan juga hendaknya, dan demikian juga hendaknya seorang pengajar, seorang ustadz, seorang guru itu mewaspadai akhlak-akhlak yang hina. Yaitu apa? Minal fokshi, ya, misalnya ucapan atau perbuatan yang kotor. Hendaknya seorang pengajar itu menjaga diri dari perkara seperti itu. Karena ucapan dan perbuatan yang kotor itu akan merusak majelis. Atau bahkan kalau dilakukan di luar majelis pun, itu akan menjatuhkan muru'ah atau kehormatannya. Karena ustadz, guru, pengajar itu menjadi panutan bagi murid-muridnya. Kalau dia terbiasa mengatakan atau berbuat kotor, tentu akan menjadi sulit bagi murid untuk mengambil ilmunya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan, murid akan menirukan hal tersebut. Wasabbi, ya, dan juga hendaknya seorang pengajar, guru itu waspada terhadap sifat suka mencaci maki. Ya, karena secara umum, jika seorang pengajar suka mencaci maki, ya, dikhawatirkan, ya, murid-muridnya akan menirukan sifat tersebut. Wal khiffatil madhmumati, ya, dan juga hendaknya waspada terhadap sifat sembrono. Ya, dan yang itu adalah sembrono yang tercela. Fil mantiqi, ya, dalam tutur kata, wal hai'ati, dalam sikap, wa ghairi dhalika, dan selain hal tersebut. Ya, dan ini adalah, ya, perkara-perkara yang diingatkan supaya seorang pengajar, guru, ustadz itu mewaspadainya. Wa hadhihi al-akhlaqudz dzamimatu qad yubtala biha man yantasibu ilal ilmi. Dan akhlak-akhlak yang tercela ini itu terkadang siapa yang diuji? Ya, terkadang yang diuji itu adalah orang-orang yang menyandarkan diri atau mengasosiasikan diri kepada ilmu. Termasuk pengajar, guru, ustadz atau penuntut ilmu itu terkadang, ya, diuji dengan sifat-sifat ini. Ya, mungkin suka merendahkan orang lain, suka mengolok-olok orang lain, suka berbuat atau mengucapkan perkataan kotor, mencela, dan lain sebagainya. Au yakunu mimman yuhibbus syuhrata. Ini harus hati-hati. Atau sifat-sifat ini itu juga terkadang ada pada orang yang mencintai popularitas, suka dikenal. Ya, jadi terkadang yang diuji itu ternyata orang-orang ya, yang mungkin penuntut ilmu atau yang menyandarkan diri pada ilmu, namun juga yuhibbus syuhrata, suka untuk dikenal, suka populer, ya, suka menjadi perhatian dan lain sebagainya. Kemudian di sini min alamatil ilmin nafi'i, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, qalu, sebagian dari mereka, ya para ulama atau para salafus salih, as-salafus salih itu mengatakan, min alamatil ilmin nafi'i, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, itu adalah pertama, karohiyatut tazkiyati wal madahi. Di antara seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, itu dia benci atau tidak suka untuk dipuji dan disanjung. Jadi seorang yang berilmu, kemudian ilmunya bermanfaat, itu salah satu tandanya, dia tidak suka, dia benci kalau ada orang yang menyanjungnya dan memujinya. Tidak nyaman. Karena barangkali ada orang yang nyaman, ketika dipuji dan disanjung, maka kita khawatir bahwa ilmu tersebut yang dia miliki bukanlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian tanda yang kedua, karohiyatut takabburi alal khalqi. Dia benci untuk takabur sombong di hadapan para makhluk, ya, di hadapan manusia yang lain. Maka seseorang, salah satu tandanya, ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, dia tidak suka menyombongkan ilmunya di hadapan manusia yang lain. Kemudian tanda yang berikutnya, zuhurut tawadu'i wa ziyadatuhu kullama zadal ilmu. Yaitu yang tampak dari dirinya itu adalah sikap rendah hati, tawadu'. Bahkan, sifat tawadu' tersebut akan bertambah, semakin bertambah ilmunya. Jadi seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmu yang bermanfaat tersebut, itu semakin bertambah pula sikap tawadu'nya, sikap rendah hatinya. Kemudian berikutnya, al-harabu min hubbit tara'usi. Ini juga tanda yang penting. Di antara tanda-tanda seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, itu adalah menjauhkan diri dari cinta tara'us. Ya. Yaitu apa? Cinta dijadikan pemimpin. Ya. Cinta untuk menjadi pimpinan. Cinta untuk menjadi orang yang dihormati, pemimpin. Maka seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu biasanya menjauhkan diri dari sifat suka menjadi pemimpin. Ya, dan ini perlu usaha. Harus ada al-harab tadi, menjauhkan diri. Karena pada hakikatnya seorang manusia itu suka dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian wasyuhrati, dan juga menjauhkan diri dari sifat atau menjauhkan diri dari rasa cinta untuk menjadi terkenal, ya, cinta popularitas. Ini juga perlu usaha, karena pada dasarnya manusia itu suka cinta untuk dikenal, suka ketika dia itu populer, suka itu ketika dia itu dielu-elukan. Maka harus menjauhkan diri dari cinta seperti itu. Wahubbit tasadduri fil majalisi. Ini juga penting. Ya, seorang yang diantara tanda seorang memiliki ilmu yang bermanfaat, itu dia menjauhkan diri dari cinta untuk tampil di majelis. Yang dikhawatirkan kalau tujuan utamanya seorang menuntut ilmu untuk tampil di majelis, padahal belum waktunya. Kita mengetahui bahwa yang namanya menuntut ilmu itu prosesnya panjang. Tapi mungkin ada orang yang baru menuntut ilmu sebentar ingin segera tampil di majelis. Ya, maka dikhawatirkan dia akan jatuh dalam kekeliruan. Maka ini di sini disebutkan salah satu tanda orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu menjauhkan diri dari cinta ingin tampil di majelis. Kemudian yang kelima, hajaru da'wal ilmi bi an yaqula anal alimu. Ya. Kemudian meninggalkan sikap mengaku bahwa dia itu berilmu. Ya, seorang yang betul-betul berilmu dan ilmunya bermanfaat biasanya tidak pernah mengatakan saya adalah orang yang berilmu. Ya. Bi an yaqula dengan mengatakan anal alimu, saya adalah seorang alim, seorang ulama. Kalau orang yang betul-betul berilmu dan ilmunya bermanfaat, ya belum pernah saya dapati orang yang mengatakan demikian. Ya, dia tidak mengaku bahwa dia itu berilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Hilyatu Talibil Ilmi. Ya, Hilyatu Talibul Ilm di Bakrin Abu Zaidin. Buah karya Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Ya, pada Sofhata Ihda wa Khomsina, pada halaman 51. Kita kembali ke atas. Wa minal munasibi huna iradu qasidatil qadi Abil Hasani Ali ibn Abdul Aziz Al-Jurjani. Maka ya sesuai di sini ya, maka ya, pantas di sini untuk menyebutkan atau menyampaikan qasidah dari Al-Qadi Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani. Ya rahimahullahu ta'ala. Ini judulnya Qasidatul Qadi Abil Hasanil Jurjani fil i'tizazi bil ilmi wa uluwi al-himmati. Yaitu qasidah dari Al-Qadi Abul Hasan Al-Jurjani mengenai ya, berbangga diri dengan ilmu dan juga tingginya keinginan. Kita lihat catatan kaki, hadhil qasidatu tanaqalatha kutubul adabi wa kutubul akhlaqi wa ta'limi. Qasidah ini, qasidah dari Al-Qadi Abul Hasan ini, Al-Jurjani ini, itu di bawakan dalam kitab-kitab adab atau sastra. Dan juga kitab-kitab akhlak dan juga kitab-kitab ta'lim mengenai pengajaran. Artinya sangat populer. Wa qad hasala ikhtilafun fi adadi abyatiha. Dan sungguh terdapat perbedaan ya, dalam kitab-kitab tersebut mengenai jumlah bait-baitnya. Ya, wa qad hasala ikhtilafun fi adadi abyatiha wa fi tartibiha, dan juga mengenai urutan-urutannya itu ada banyak perbedaan. Kalau kita misalnya cari saja di internet mengenai qasidah ini, itu versinya banyak, urutannya beda-beda ya, jumlah baitnya beda-beda. Wa syai'in min alfadhiha, dan juga ada perbedaan ya sebagian lafadznya. Wa aqdamu man dzakaraha hasabat tilai, dan orang yang paling pertama menyebutkan atau membawakan qasidah ini ya, sejauh yang saya ketahui adalah Abu Mansurin Al-Tha'alibiyyu. Ya, Abu Mansurin Al-Tha'alibiyyu, yaitu Abu Mansur Al-Tha'alibi. Tuwufiya sanata tis'in wa isrina wa arba'i mi'atin minal hijrati. Beliau rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 429 Hijriyah. Faqad dzakara fi ba'dhi kutubihi ba'dha abyatiha. Faqad dzakara fi ba'dhi kutubihi ba'dha abyatiha. Abu Mansur Ats-Tsa'alibi ini rahimahullahu taala sungguh beliau menyebutkan dalam sebagian kitab-kitab beliau itu menyebutkan sebagian dari bait-bait dari qasidah ini. Wa min dzalika, dan di antara kitab yang beliau di situ menukilkan qasidah ini adalah Yatimatut Tahri. Ya, kitab Yatimatut Tahri. Al-Mujallad Ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, Safhata Khamsin wa Ashrina, pada halaman 25. Thumma dzakaraha Abul Hasani Al-Mawardiyu. Kemudian setelah beliau yang menyebutkan, membawakan qasidah ini dalam kitab beliau adalah Abul Hasan Al-Mawardi. Tuwfiya sanata khamsina wa arba'imi'atin lil hijrati. Beliau wafat pada tahun 450 Hijriyah. Di mana beliau menyebutkannya fi kitabihi Adabid Dunya Wattini, pada kitab beliau Adabud Dunya Wattin. Safhata Thamanin wa Sittina, pada halaman 68. Faqad dzakara 'asyarata abyatin biduni isnadin. Di sini Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu taala menyebutkan 10 bait dari qasidah ini namun tanpa sanad. Tsumma dzakara al-Khatibul Baghdadi fil Jami'i. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkannya dalam kitab beliau Al-Jami'. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata Ihda wa Sab'ina wa Thalathimi'atin, pada halaman 371. Bi-isnadiyati, bi-isnadihi thamaniyatu abiyatin. Ya, beliau menyebutkan dengan sanatnya, dan beliau menyebutkan, Thumma dhakara khatibul baghdadiyu fil jami'i bi-isnadihi thamaniyata abiyatin. Beliau menyebutkannya dalam kitab beliau Al-Jami' dengan sanad-sanadnya. Beliau menyebutkan ada 8 bait. Waja'at fi tabaqati syafi'iyatil kubra, dan juga disebutkan dalam kitab tabaqatu syafi'iyatil kubra Al-Mujallad Tsalitsah pada jilid ketiga. Safhata Sittina wa Arba'imi'atin, pada halaman 360 ila Safhati Ihda wa Sittina wa Arba'imi'atin, sampai halaman 461. Wa fi Mu'idin Ni'ami, dan juga pada kitab Mu'idun Ni'am. Lanjutkan. Safhata Tis'in wa Sittina ila Safhati Sab'ina, dari halaman 69 sampai 70. Wakalamuhuma, sebenarnya kilahuma maksudnya ya. Wakilahuma litajitini. Ya, sebenarnya kilahuma. Wakilahuma litajitini Abdul Wahhabi As-Subki. Dan kedua kitab tersebut yaitu Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, kemudian Mu'idun Ni'am tadi, itu dua-duanya buah karya Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala. Tuwfiya sanata ihda wa sab'ina wa sab'imi'atin. Dan beliau wafat pada tahun 771 Hijriyah. Wa adadu abyatiha asyaratun. Dan di kedua kitab beliau ini, itu jumlah baitnya ada 10. Lakin ma'akhtilafin fi ba'dil abyati amma dhakarol mawardiyu wal khatibu. Akan tetapi ada sedikit perbedaan di sebagian bait-baitnya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian, wal mu'awwalu ala ma dzakarahu as-Subki. Dan yang mu'awwal, atau kata lain dari mu'tamad, yang dapat dijadikan pegangan, itu adalah apa yang disebutkan oleh As-Subki. Ya, Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala. Berarti dalam Tabaqat Syafi'iyah Kubra dan Mu'idun Ni'am tadi. Mengapa? Li'anna siyaqahu atammu. Ya, karena urutannya itu yang paling lengkap. Wa qad rawaha bil isnadi, dan As-Subki rahimahullahu ta'ala itu meriwayatkan di sini dengan sanatnya. Kemudian wa dzakara Abdul Wahhabi Az-Zanjani. Kemudian Abdul Wahhab Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala menyebutkan atuwfiya sanata khamsin wa khamsina wa sittimi'atin, beliau wafat pada tahun 655. Fi kitabihi, beliau menyebutkan dalam kitab beliau al-madnun al-madnuni bihi ala ghairi ahlihi. Dalam kitab beliau al-madnunu bihi ala ghairi ahlihi ma'a syarhihi, ya, dan juga syarahnya libni Abdul Kafi, ya, dan syarah dari Ibnu Abdul Kafi. Hadhil qasidata, beliau menyebutkan qasidah ini. Kemudian wa awsalaha ila 20 baitan, dan beliau membawakannya itu sampai 20 bait. Wa jaa fi ta'liqihi bi hasyiyati syarhil madzkuri, dan juga disebutkan dalam ta'liqnya, ya, dan juga dengan hasyiyah, ya, komentar catatan kaki dari syarahnya yang disebutkan tadi, annaha tablughu arba'atan wa arba'ina baitan. Ya, bahwa qasidah ini, itu dalam catatan kaki dan komentarnya, itu ada yang menyebutkan bahwa qasidah ini itu mencapai arba'atan wa arba'ina baitan. Ya, mencapai 44 bait. Ya, kita lihat ada banyak perbedaan pendapat mengenai jumlah baitnya. Kita kembali ke atas. Siapa beliau tadi yang memiliki bait ini? Al-Qadi Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani. Beliau adalah Al-Faqihi, yaitu seorang ahli fiqih, ulama fiqih. Al-Adibi, dan ahli adab, ya, ahli sastra. Tuwufiya sanatathnataini wa tis'ina wa thalathimi'atin minal hijrati. Beliau wafat pada tahun 392 Hijriyah. Allati jumi'a fiha ma yanbaghi an yakuna 'alaihi talibul ilmi. Dan terkumpul dalam bait-bait tersebut itu perkara-perkara yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Mengapa? Lias muabihi ilmuhu ila a'lal maqamati. Supaya dengan perkara-perkara tersebut, itu ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmu itu dapat tinggi mencapai derajat yang paling tinggi. Wayan bula qadruhu, ya, dan supaya mulia kedudukannya. Wayan tafi'anna subihi, dan juga supaya manusia itu dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmu tersebut. Fahuwa yaqulu, ya, maka Al-Qadi Abul Hasan tadi, Al-Jurjani, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, ya, ini karena bait syair, ya, itu terjemahan yang paling baik itu kita melihat, ya, penjelasan para ahli sastra. Ya, jadi, ya, walaupun saya mungkin menerjemahkan secara bebas, saya berusaha untuk mengikuti penjelasan para ahli sastra. Yaquluna li fi kan qibadun wa innama ra'au rajulan an mawqifi dhulli ahjama. Ya, mereka mengatakan padaku, ya, mengapa engkau ya bersifat inqibad. Inqibad di sini kalau dijelaskan itu maksudnya itu menjauhkan diri dari manusia. Ya uzlah, menyendiri. Ya bersikap tertutup. Jadi mereka bertanya kepadaku, "Mengapa engkau bersikap ya suka menyendiri, tertutup, menjauhkan diri dari manusia?" Wa innama ra'au rajulan an mauqifiz dzulli ahjama. Ya padahal ya dan sesungguhnya mereka hanya melihat seorang laki-laki, ya maksudnya saya di sini maksudnya adalah penyair an mauqifiz dzulli ahjama. Ya ahjama an mauqifiz dzulli, yaitu seorang laki-laki yang menjauhkan diri dari tempat yang hina. Ya tempat kehinaan. Kemudian beliau melanjutkan aron nasa mandanahum hana indahum. Saya melihat mengamati bahwa manusia itu kalau dia itu ada seseorang yang ya berusaha mendekatkan diri kepada mereka, itu justru menjadi hina di sisi mereka. Ya, karena secara umum kalau kita terlalu berlebihan berusaha mendekatkan diri pada suatu kaum, ya, justru kedudukan kita itu menjadi hina di sisi mereka. Waman akromat hu izzatun nafsi ukrima. Dan seseorang yang dimuliakan, ya dijunjung oleh kemuliaan jiwa, itu justru mereka akan dimuliakan juga. Jadi orang yang memang memiliki jiwa yang mulia, itu akan dimuliakan. Ya, akan dimuliakan oleh manusia. Kemudian beliau melanjutkan, وَمَا كُلُّ بَرْقٍ لَا حَلِي يَسْتَفِزُّنِي وَلَا كُلُّ مَنْ لَقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمَا. Dan tidaklah setiap petir atau kilat, ya, tapi di sini yang dimaksud dengan petir atau kilat itu disebutkan ini adalah petunjuk mengenai seorang yang dermawan. Ya, karena apa? Setelah petir itu, setelah itu kan datang hujan. Ya, maka tidaklah setiap orang yang dermawan yang muncul di hadapanku itu membuat aku tergerak hatinya, ya, atau menjadi takut atau menjadi segan kepadanya. Wala kullu man laqaitu ardahu mun'ima, dan tidak juga setiap orang yang aku temui itu aku menginginkannya itu memberikan manfaat kepadaku, memberikan nikmat kepadaku. Jadi maksudnya bahwa misalnya ada orang yang terhormat, yang suka memberi, ya, dan juga orang yang terkenal suka memberi itu kemudian datang di hadapan kita tidak membuat kita gentar. Ya. Tidak membuat kita itu kemudian menginginkan untuk mendapatkan hal serupa atau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta dan lain sebagainya. Ya, dan juga setiap orang yang kita temui itu, misalnya kita menemui seorang, kita tidak berharap bahwa orang tersebut itu akan memberikan nikmat atau manfaat kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian wa inni idza ma fatanil amru lam abid uqallibu kaffi ithrahu mutanattima. Dan sesungguhnya saya jika ada sesuatu yang terluput, ya, terlewat, ya, ada suatu perkara yang terlewat dariku, ya, maka saya kemudian tidak kemudian begadang. Ya, kemudian ya, membalik-balikkan tangan yang kemudian setelah itu penuh penyesalan, ya, artinya begadang sampai penuh penyesalan setelah itu. Ya, artinya apa? Ya, terkadang mungkin ya, kita mungkin sebagai penuntut ilmu misalnya, kemudian ya, ini banyak didapati di tanah haram, ya, terkadang ada dermawan yang membagikan kitab-kitab mungkin. Ya, kemudian pada hari tersebut kita tidak datang, ya, sehingga kita tidak mendapatkan kitab tersebut, padahal teman-teman kita semua dapat. Nah, sikap kita, ya, kita menganggap bahwa itu memang bukan rezeki kita. Ya, tidak perlu kemudian ya sampai memikirkan, wah andai kata saya datang, ya andai kata, padahal kita tidak datang karena perkara syar'i mungkin, ya sakit, ya atau perlu membantu orang tua dan lain sebagainya. Kemudian, wah andai saya tidak membantu orang tua, kemudian datang saya pasti punya kitab-kitab tersebut, ya. Tidak perlu seperti itu. Seorang penuntut ilmu, ya kalau memang terlewat darinya sesuatu, dia tidak perlu memikirkannya semalaman, ya sampai tidak bisa tidur, membalik-balikkan tangan, menyesal, dan lain sebagainya. Wa lam aqdi haqqal ilmi in kana kullama bada tama'un sayyartuhu liyasullama. Dan saya tidak menunaikan atau menyelesaikan hak dari ilmu jika semakin tampak ya ketamaan ya keinginan yang kuat dariku yang menjadikan ilmu tersebut itu tangga bagiku ya tangga untuk mencapai sesuatu. Jadi maksudnya misalkan ketika kita sedang menuntut ilmu kemudian ternyata dengan ilmu tersebut itu kita mendapatkan konsekuensi berupa popularitas. Yang semakin kita belajar, itu semakin populer kita. Itu tampak. Ya, dan saya khawatir bahwa dengan popularitas itu akan saya jadikan tangga untuk meraih hal-hal duniawi. Ya, maka saya lam ardi. Ya, tidak menunaikan hak dari ilmu tersebut. Ya, berusaha menahan diri. Ya, berusaha mencari cara supaya ya, niatnya itu atau ketamakannya itu berkurang, ya tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai tangga bagi mencapai pencapaian dunia. Kemudian beliau melanjutkan bait berikutnya, idza qila hadza manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamiluz-zuma. Idza qila hadza manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamiluz-zuma. Dan jika dikatakan ya kepadaku ya ini manhal. Ya manhal itu adalah ya suatu mata air yang biasa digunakan untuk minum. Ya. Qultu qad ara ya saya mengatakan ya saya melihatnya. Memang ada mata air. Walakinna nafsal hurri tahtamiluddoma. Ya, akan tetapi jiwa yang bebas itu mampu menahan rasa haus. Nah, maksudnya bahwa ya kita berada jauh dari mata air. Kemudian ada yang berteriak kepada kita, ini ada mata air. Ya, mari minum. Ya, mari ke sini minum bersama-sama. Maka konsekuensinya, ya, untuk minum pasti akan berebut. Ya, berebut dengan orang-orang tersebut. Ya, kemudian bersaing, berkompetisi. Ya. Maka akan jatuh muru'ah kita. Ya, jatuh wibawa kita. Karena misalnya ya kita datang di suatu mungkin alun-alun. Ya, kemudian di tengah dikatakan ada orang yang membagi-bagi uang ya, atau makanan. Ya, maka sifat manusia pasti akan mendatangi tempat tersebut, berebut, ya, mungkin sikut-sikutan, saling menyikut, dapat melukai orang lain, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa itu menjatuhkan martabat kita. Ya, maka yang dikatakan di sini, qad ara, ya, saya melihatnya. Akan tetapi jiwa yang bebas, itu dapat menahan dahaga. Ya, lebih baik saya menahan rasa haus, ya tidak berdesak-desakan, tidak menjatuhkan martabat saya. Ya, mungkin nanti kalau sudah selesai, saya bisa bergabung untuk atau bisa minum. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu kalau ada ya hal-hal yang memungkinkan untuk dapat menjatuhkan wibawa itu sedapat mungkin dihindari. Kemudian beliau melanjutkan, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama. Dan tidak membuatku yang merasa terganggu dalam khidmatku, ya dalam pelayananku terhadap ilmu, ya mujati maksudnya ruhku, itu tidak kemudian saya tidak merasa lelah atau terganggu kalau karena saya mengabdi berkhidmat melayani dalam ilmu itu melayani siapa saja yang saya temui, ya, tidak masalah ya, bagi saya tidak melelahkan, tidak mengganggu. Lakin li ukhdama, akan tetapi yang mengganggu perasaanku, yang membuatku ya, terganggu, itu adalah ketika saya melayani dalam ilmu, itu justru nanti saya yang menjadi yang dilayani. Ya, atau menjadi majikan. Karena apa? Ilmu yang dimiliki seseorang, itu akan menaikkan derajat atau keadaan orang yang memiliki ilmu. Maka maksud dari bait ini, wallahu a'lam, bahwa kita ketika berkecimpung melayani dalam ilmu, itu harus jiwanya itu terus melayani. Ya, jangan sampai kita ingin akhirnya untuk dilayani. Ya, karena seseorang ketika sudah menjadi orang yang berilmu, ulama itu pasti akan tinggi kedudukannya di manusia. Jadi dilayani, yang memiliki pelayan, dan lain sebagainya. Dan secara umum, jangan sampai penuntut ilmu itu menginginkan hal itu, nyaman dengan perkara tersebut. Ashqa bihi ghorsan wa ajanihi dhillatan, idhan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Ya, apakah saya celaka atau lelah yang dengan ilmu tersebut, ya kemudian sejak masih muda, ya sudah menuntut ilmu, kemudian yang dipetik ketika matang itu adalah kehinaan. Karena tadi menjadi pelayan, itu apakah itu kehinaan? Ya. Idzan, jika demikian, fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Ya, kalaulah itu dianggap hina, melayani orang yang kita temui karena ilmu kita, maka mengikuti orang bodoh itu sungguh lebih ya baik, lebih teguh. Ya, tapi ini adalah istifham ingkari. Ya, bahwa ini tidak benar, bahwa ketika kita menuntut ilmu, kemudian tujuannya untuk melayani, bukan dilayani, itu bukanlah sesuatu yang hina, bukanlah sesuatu yang rendah. Kemudian beliau melanjutkan, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Andai kata para ahli ilmu atau para ulama itu menjaga ilmu. Ya, sanuhu, menjaga ilmu. Sanahum, maka ilmu itu akan menjaga mereka. Walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Dan jika para ulama itu mengagungkan dengan sepenuh jiwa, mereka itu akan diagungkan juga. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini. Hakadha riwayatu bidhammil 'ainil muhmalati. Diriwayat yang disebutkan oleh As-Subki itu dengan dhammahnya ain. Ya, udzima. Ya, berarti fiilnya mabni untuk majhul, ya. Fiil majhul. Bima'na, maknanya adalah la'adzamahun nasu. Ya, bahwa manusia akan, berarti maka mereka akan diagungkan, artinya diagungkan oleh manusia. Atau ilmu, ya, hunya kembali kepada ilmu. Berarti walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Ya. Kalaulah para ulama itu mengagungkan ilmu dengan sepenuh hati, maka ilmu tersebut akan diagungkan oleh manusia. Wa qad dzakara As-Subki fi Mu'idin Ni'ami, dan sungguh As-Subki rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Mu'idun Ni'am safhata 70 pada halaman 70, annal ahsana fathul aini, yang lebih baik secara makna itu memfathahkan ain, bukan la'udzima tetapi la'azzama, ya, bukan majhul, ya, dibuat la'azzama. Mengapa? Li'annal ilma idza 'udzima yu'azzimu. Karena ilmu, jika dia itu diagungkan, itu dia yang akan mengagungkan. Wa huwa fi nafsihi 'azimun. Dan ilmu itu emang secara hakikatnya itu agung. Qala, akan tapi As-Subki rahimahullahu ta'ala mengatakan, walakinnar riwayata bidhammi. Akan tetapi riwayatnya dengan dhammah, bukan fathah. Kita kembali ke atas. Kemudian di bait yang terakhir, yang ada di sini, walakin ahanuhu fahana, wadannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama. Akan tetapi, ya, sebagian dari para ahli ilmu itu justru merendahkan ilmu. Yang merendahkan ilmu, maka ilmu itu akan menghinakan mereka. Wadannasu muhayyahu bil atma'i, dan mereka menodai wajah ilmu itu dengan ketamakan. Hatta tajahama, ya, sampai ilmu itu ya bermasam muka. Ya, karena tidak suka ketika ilmu itu direndahkan. Ya, dan juga dikotori wajahnya. Ya, maka secara umum, seorang yang berkecimpung di dunia ilmu, itu jangan sampai jatuh pada ketamakan. Ya, mungkin ilmu tersebut dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan keutamaan duniawi, ya, sehingga itu dapat menodai ilmu. Kita lihat catatan kaki. Ya Rasubekiyu annal ahsana, walakin ahanuhu fahanu. Ya. As-Subki rahimahullahu ta'ala berpendapat yang lebih baik itu walakin ahanuhu, ya, mereka menghinakan ilmu, fahanu, maka mereka menjadi hina. Ya, bukan ilmu yang menjadi hina, tapi merekalah yang menjadi hina, karena ilmu itu tidak akan hina. Yang hina itu ya ahli ilmu yang menghinakan ilmu tadi. Maka tadi fahana itu maksudnya yang hina itu ilmunya. Qala walakinnar riwayata fahana, akan tetapi riwayatnya dengan hana. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.